الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Kita lanjutkan hadis kedua pembahasan atau kita sampai di al-ibro yang sekarang kita di nomor 14 sepertinya. Yang ke-14 minal hikmati an yakuna fil makhluqi khairun wa syarrun. Minal hikmati an yakuna fil makhluqi khairun wa syarrun. Minal hikmah artinya termasuk dari hikmah. Dan ada hikmahnya. An yakuna fil makhluk, yaitu dalam yang diciptakan atau dalam makhluk, pasti ada khair dan ada syar. Ada kebaikan dan ada keburukan. Khair dan syar itu saling bertentangan, sifat kebaik dan sifat buruk. Liannahu, karena laula asyarru ma'urifal khairu. Laula syar ma'urifal khair. Tanpa adanya keburukan, maka tidak diketahui kebaikan. Tanpa adanya keburukan, kebaikan itu tidak akan diketahui. Seperti yang tadi kita bilang, bahwasanya suatu sifat itu tidak bisa disifati kecuali jika ada lawannya. Dan itu semua penuh dengan hikmah, kan? Syekh Shalih bin Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid bisyarah kitab Tauhid, beliau berkata bahwasanya orang yang paling bahaya itu adalah orang yang tidak mengetahui kesyirikan dan penyebab-penyebab kesyirikan dan macam-macam kesyirikan dan keburukan-keburukan kesyirikan. Itu orang yang paling berbahaya sebenarnya. Karena apa? Karena dia berpotensi untuk terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, di antara sahabat, di antaranya Hudzaifah al-Yaman, selalu bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang apa? Tentang keburukan, tentang fitnah, tentang hal-hal yang jika dia tahu, maka itu bermanfaat baginya untuk menghindari hal tersebut. Dan orang yang tidak tahu akan suatu keburukan itu berpotensi untuk terjatuh ke dalamnya. Jauh lebih berpotensi dari orang yang sudah tahu keburukan itu. Karena al-jahlu da'un qatil. Keburukan, kebodohan, ketidaktahuan itu adalah penyakit yang membunuh. Seorang penyair berkata, "Wadiddu yadhharu husnuhu adidd." Atau adiddu yudhhiru husnahu adidd. Wa bididdiha tatabayyanul asya'. Ini seorang syair atau sebuah syair dalam Arab, syair filosofis tapi bukan seorang filosof. Abdu yuzhiru husnahu abdu. Kemudian wa bidhiha tatabayyanu al-ashya. Al-dhid artinya apa? The opposite, lawan, terbalikan ya. Tadi apa namanya? Terbalikan. Al-dhid, dhid itu akan menampakkan kebaikan dari dhid itu siapa? Dhidnya, iya. Lawan itu akan terketahui siapa dia melalui siapa? Melalui lawannya. Wa bidhiha, dan dengan lawannya tatabayyanu al-asya'u, dan dengan lawannya maka akan clearlah, jelas, kelihatan, tampak hal-hal. Jadi kalau misalnya antum mau tahu tentang seseorang, lihatlah siapa yang mendengki dia. Maksudnya tanyalah kepada orang yang sebel sama dia, maka akan ketahuan. Tapi biasanya orang sebel itu bakal berdusta karena saking sebelnya dia berbohong tentangnya. Seperti misalnya Islam itu akan menampakkan kebaikan Islamnya siapa? Orang-orang kafir yang akan menampakannya. Iya, seperti George Bush atau seorang yang dari Denmark itu, orang media atau yang lain-lain. Itu yang akan menampakkan kebagusan Islam itu mereka. Dan dengan lawan tersebut akan terlihat jelas hakikatnya. Seperti kalau misalnya orang yang berada dalam jalan yang hak dan siratul mustaqim, musuhnya siapa? Imma al-maghdubu alaihim, imma dhalun, imma Nasrani, imma Yahudi, atau yang menjamak antara Nasrani dan Yahudi, yaitu Syiah. Syiah kan memang mereka cabang Yahudi. Kemudian mereka bol, tersesat, tidak tahu tentang agama mereka, tapi mereka menjalani agamanya. Bahkan mereka justru bisa jadi lebih bodoh daripada orang-orang Nasrani. Nah, itu tadi lawan dari atau puisi yang berkaitan dengan syair yang berkaitan dengan lawan dan lawan. Beliau berkata, "Fala yu'rafu qimatu sihhati illa man dzaqal min la man dzaqal, wa la ya'rifu qimata sihhati illa man dzaqal marad." Dan tidak akan mengetahui value kesehatan, nilai kesehatan, kecuali yang apa? Yang merasa sakit. Oleh karena itu, kesehatan itu ibarat tiara yang dilihat oleh orang yang sedang sakit. Ya enggak? Kesehatan itu ibarat mahkota yang sedang dipakai oleh orang sehat di hadapan orang sakit. Karena orang sakit ngelihat antum, anak sakit ngelihat antum tuh ngiri, ya Allah, seandainya saya sehat. Karena apa? Karena seorang dia sedang memakai mahkota yang begitu indah, yang saya tidak memilikinya, tetapi dulu saya memilikinya. Itu. Kemudian, wala yu'rafu qimatun nuri illa ma waqa'a fi dhulam, dan tidaklah mengetahui nilai dari cahaya kecuali orang yang berada dalam kegelapan. Ya enggak? Orang yang berada dalam kegelapan sedangkan orang tersebut ada di cahaya. Kita bisa melihat mereka, mereka enggak tahu kita. Dan kita melihat mereka dengan ada maknanya karena kelihatan. Sedangkan mereka melihat kita apa? Enggak ada maknanya karena enggak kelihatan, ya kan? Orang yang di kegelapan itu enggak kelihatan, yang di atas terang benderang kelihatan. Wala ya'rifu qimatal ma'i illa man 'atish, dan tidak mengetahui nilai dari air kecuali orang yang kehausan, baru ketahuan nilainya. Jadi intinya, atau di kasus lain, orang yang orang akan mengetahui nilai sesuatu jika dia kehilangan akannya, ya kan? Atau jika ia berpisah dengannya, ya kan? Seperti kalau misalnya antum berpisah dengan anak, barulah kelihatan nilainya. Sekarang nggak ada nilainya. Ya begitu. Kita seorang anak kehilangan orang tuanya misalnya, baru nyadar. Ketika seseorang merasakan menjadi orang tua, sedangkan orang tuanya sendiri sudah hilang, maksudnya sudah hilang, sudah wafat, baru ngeh, oh gini rasanya, gitu. Nomor 15. As-sa'atu la ya'lamuha ahadun illallahu azza wa jalla. Hari kiamat tidak mengetahuinya tepatnya kapan dan seperti apa detailnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nomor 16. Ja'at lis-sa'ati amaratun wa 'alamatun hatta yasta'iddan nasu laha. Ja'at, datang. Lis-sa'ah, bagi atau untuk atau perihal atau dalam bab hari kiamat. Amarat. Amarat itu adalah semacam ya tanda-tanda juga, wa alamat. Amarat dan alamat artinya adalah tanda-tanda, ya. Cuma amarat itu seringkali lebih kuat lagi daripada alamat. Seperti kalimat innan nafsa lamaratun bisu. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat Yusuf. Sesungguhnya jiwa itu ammarah. Ammarah itu berpotensi sekali, kuat sekali potensi tanda-tandanya terhadap apa? Asu. Keburukan. Oleh karena itu ada nafsu, hawa nafsu. Adapun alamat, dia tidak sekuat amarat dari segi kata, ya, makna kata. Tapi intinya sama, amarat dan alamat adalah apa? Tanda-tanda. Hatta yasta'iddan nasulah, hingga atau agar. Hatta di sini maksudnya hingga, tapi kita maknai agar. Yasta'iddan, bersiap-siap. Agar manusia bersiap-siap menghadapinya. Walaupun belum tentu menghadapinya, maksudnya bersiap-siap. Di sini maksudnya menghadapinya, maksud saya menghadapi kehancuran keseluruhan. Karena kita semua ya otomatis akan dibangkitkan, itu sudah pasti. Nah, untuk mempersiapkan diri ketika kita mengetahui bahwasanya kita akan dibangkitkan dan akan terrealisasikan ayat Maliki Yaumiddin, maka otomatis kita seharusnya bersiap-siap dengan merealisasikan kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, sesungguhnya bekal-bekal yang terbaik adalah takwa, bekal terbaik adalah takwa. Kemudian ke-17, ini kenapa disebut tanda-tandanya, ya agar manusia bersiap-siap. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan tanda kepada kita, nanti kita akan menuntut di hari akhir. Kenapa kok enggak dikasih tahu kita? Ya enggak. Nah, sekarang kenyataannya kita udah dikasih tahu. Berarti nanti tidak ada hujah, tidak ada alasan. Oh, saya belum tahu ya Rob. Tidak bisa. Ini termasuk perkara apa? Usuluddin. Dan sebagian besar perkara usuluddin, kalau misalnya usuluddin ini dinamakan akidah, ya, itu sebagian besar tidak bisa diberi udzur atau diberi uzur akan kejahilannya. Dan ini juga jika perkara usuluddin tersebut dikatakan atau disifati perkara yang qat'i. Ini istilah yang sebenarnya agak membingungkan. Usuluddin, furu'uddin. Ada qat'i, ada dhanni. Ya enggak? Apakah ada perbedaan pendapat di bidang akidah? Ada. Namun sedikit. Namun sedikit sekali. Adakah perbedaan pendapat di bidang furu'? Banyak sekali. Bahkan dicari-cari kadang perbedaannya. Walaupun kadang gak ada, dicari-cari jadi beda. Apakah perbedaan antara ikhtilaf dan iftirak? Ani tahu? Ikhtilaf artinya apa? Perbedaan. Kalau iftirak artinya perceraian. Nah, bedanya apa? Mana yang lebih umum, ikhtilaf atau iftirak? Ikhtilaf lebih umum. Iftirak itu sudah pasti negatif konotasinya. Tapi kalau ikhtilaf belum tentu. Kalau hadis palsu yang bertuliskan ikhtilafu ummati rahmah, itu sahih atau enggak maknanya? Tidak bisa dimaknakan sahih mutlak atau salah mutlak, tidak bisa, tapi relatif, nisbi. Antum maunya apa ini? Gitu. Karena makna ikhtilafu ummati rahmah itu di satu sisi benar, di satu sisi itu salah sekali. Kalau misalnya kita katakan ikhtilafu ummati rahmah, kemudian kita ingkari secara mutlak total, itu juga salah. Karena apa? Sebagian ikhtilaf memang merupakan rahmat. Bahkan ikhtilaf pendapat fuqaha sebagian kalau misalnya berbeda, itu juga bisa menjadi rahmat. Kadang ada hukum di suatu negeri berbeda dengan hukum yang ini, dan itu rahmat. Ya enggak? Antum enggak bisa menghukumi apa yang menjadi hukum di Saudi Arabia dengan Indonesia. Ya enggak? Atau di Yaman dengan Indonesia atau yang lain. Harus ada pembedaan, karena pembedaan keadaan dan situasi. Dan ini adalah rahmat semuanya. Kalau misalnya semua disamaratakan dari seluruh hal, wah ini bisa menjadi kebingungan di tengah umat. Itu sebagian. Ikhtilaf adalah rahmat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim di kitab yang berjudul As-Sawa'iq Al-Mursalah, jilid terakhir, jilid keempat, itu ada sedikit pembahasan tentang ikhtilaf dalam fuqaha, apakah semuanya itu tercela atau enggak. Justru tidak tercela. Kalau misalnya kita kan tercela secara mutlak, otomatis kita juga mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara mereka juga ada yang berikhtilaf dalam berbagai permasalahan fiqhiyah. Bahkan ikhtilaf juga di permasalahan yang bersifat akidah, seperti apakah Rasulullah ketika naik ke Mi'raj, ketika Isra Mi'raj itu, apakah ruhnya saja atau roh dan badannya atau bagaimana? Itu terjadi ikhtilaf di antara. Tapi itu sedikit sekali yang tentang akidah. Adapun tentang fiqhiyah kadang-kadang terjadi, seperti bagian waris, harta waris, ini mendapat seberapa dan seberapa. Ada ikhtilaf, khilafiyah dan sebagainya. Dan beliau sendiri rahimahullah, Ibnu Qayyim dalam As-Sawa'iq Al-Mursalah jilid keempat itu menyebutkan bahwasanya ikhtilaf yang seperti ini, yang didasari atas ilmu dan tanpa ada maksud, untuk mencari perselisihan, maka ini merupakan sebuah rahmat. Berbeda jika orang yang berdalil dengan ikhtilafu ummati rahmah. Nah ini, jadi kita tidak di kubu ini, tidak di kubu itu. Maksudnya kita tidak di melawan total hadis ini, hadis palsu ini, tidak juga kita mengamini secara total. Karena kalau kita mengamini secara total, itu otomatis akan menghancurkan agama benar-benar. Iya. Karena semua ikhtilaf dianggap rahmah, ditoleransikan. Itu dalil siapa harusnya kayak gitu? Dalil orang-orang pluralisme, bukan kita. istilah umat rahmah. Pluralisme yang menang dalam hal ini. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hatim bin Syarif Al-Auni, Syarif Hatim Al-Auni seorang ahli hadis juga, beliau menjelaskan hadis ini dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini tidak bisa diterima dalam artian mutlak dan juga tidak bisa ditolak dalam artian mutlak, melainkan harus dijelaskan maksudnya maunya apa dari sisi mana. Seperti itu. Kemudian kita langsung aja ke berikutnya, 17. Ilqa'ul 'alimi 'ala talabatihi ma yakhfa 'alaihim. Ilqa' di sini maksudnya menyampaikan. Ilqa' menyampaikan seperti ilqa' muhadharah, menyampaikan presentasi, muhadharah. 'Ala talabatihi, talabah di sini jamak dari talib, yaitu murid-muridnya atau para pencari ilmunya. Ma yakhfa 'alaihim, apa yang tersamarkan atau apa yang innallaha la yakhfa 'alaihi syai. Khafiya yakhfa apa Indonesianya? Terlindungi, ter khafi. Indonesianya apa? Tidak jelas. Tersamarkan, tidak jelas. Terselindungkan dan sebagainya. Nomor 17 ini terkadang tidak semua jawaban itu harus dijawab oleh seseorang yang ditanya, karena terkadang seseorang bertanya untuk menguji atau untuk selain untuk menguji, untuk menjadikan yang ditanya itu akan terjatuh di hadapan audiens. Kadang-kadang tidak semua jawaban, tidak semua pertanyaan harus dijawab baik segera atau selamanya. Dan terkadang juga seorang itu bertanya dan dia tidak memberi uzur pada yang ditanya. Ada yang bertanya misalnya melalui SMS atau melalui apa, WhatsApp misalnya, atau melalui Facebook dan lain-lain. Karena kadang-kadang kita sebenarnya SMS dan sebagainya itu kan seperti rumah kita. Jadi kalau misalnya masuk itu seperti mengetuk kan, permisi, izin dan sebagainya kan. Ibarat rumah, kita punya rumah, karena kita gak mau diganggu dan sebagainya kan. Kalau misalnya seseorang bertanya bertalu-talu, berulang-ulang, tanya lagi, itu kadang mengecewakan. Dan juga ada faktor lain seperti kebanyakan SMS yang masuk, akhirnya banyak terlalaikan. Sementara pertanyaannya berat. Pertanyaannya apa takhrij hadis? Misalnya, tolong sebutkan takhrij hadis ini, sebutkan nomor-nomornya, sebutkan seluruh perawinya, derajatnya, kemudian hukumi hadis ini. Itu nanya apa meneror itu. Ya itu kan membutuhkan satu hari pembahasan, apa berapa lama pembahasannya. Kadang melihat itu ya nggak mungkin dibalas sekarang, mungkin dari perjalanan kan. Habis itu kemudian apa, di rumah dan sebagainya, lupa. Karena apa? Karena ada permasalahan lain, pertanyaan lain, orang lain dan sebagainya. Nah kemudian pihak penanya, sebaliknya pihak penanya justru setelah itu, Iya, karena udah gak sabar menunggu dan ternyata memang dilupakan, akhirnya marah, suzon, dan kemudian membenci orang yang ditanya. Kalau orang ditanya itu lupa dengan pertanyaan tersebut, saking banyak yang nanyanya. Dan ini sebenarnya terjadi pada asatidzah, terutama yang masyhur di kalangan tertentu. Karena apa? Karena kiblatnya ke mereka. Apa-apa ke mereka. Apa-apa tanya ke mereka. Kalau tanya ke yang lain, enggak dipercaya. Kalau tanya ke mereka, kalau tanya ke Ustaz-Ustaz Fulan yang sudah masyhur, itu ketika sudah turun jawabannya, maka itu sudah menjadi undang-undang. Dan sampai sekarang masih menunggu undang-undang ini, apakah akan turun atau tidak, atau bertawakuf. Ya. Kemudian 18, as-sa'ilu 'anil 'ilmi yakun mu'alliman liman sami'al jawaba. As-sa'ilu 'anil 'ilmi yakunu mu'alliman liman sami'al jawaba. Antum hafalin langsung. Bisa antum hafalin? Saya bisa langsung hafal. As-sa'ilu 'anil 'ilmi yakun mu'alliman liman sami'al jawaba. Sudah, langsung hafal insyaallah. Tapi ini bukan hadis, jadi enggak berpahala menghafalnya. As-sa'ilu, orang yang bertanya tentang sebuah ilmu, bisa menjadi mu'allim, pengajar secara tidak langsung kan? Bisa menjadi pengajar liman sami'a anhu. Ya, Bu. Liman sami'al jawab, bagi orang-orang yang mendengarkan jawab. Misalnya antum bilang, apa hukum makan burung beo? Kemudian ada jawab, tafadhol kalau antum mau. Nah, yang lain kan jadi tahu. Itu seolah-olah antumlah yang menjadi gurunya. Dalam artian antum mendapatkan pahala. Kan kalau misal guru mengajari 10 orang, kemudian 10 orang terakhir mengetahui, insyaallah pahala 10 kali lipat. Nah, kalau penyebabnya ini adalah seorang yang bertanya, maka kembali lagi ke dia nanti pahalanya semuanya. Apa oleh karena itu kadang-kadang di majelis ilmu, di daurah atau muhadharah, itu kadang ada yang bertanya, pertanyaannya itu pertanyaannya sebenarnya sepele, kecil. Tetapi mungkin niat orang yang bertanya itu untuk apa? Untuk menyiarkan pada orang-orang awam, orang-orang yang lebih awam darinya. Akhirnya apa? Pahalanya ke dia, alhamdulillah. Kemudian al-hadith al-thalith, hadith yang ketiga, arkan al-islam, rukun-rukun Islam. Dari an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sebenarnya riwayat Al-Bukhari itu ada beberapa jalur dan ditempatkan di beberapa poros, di beberapa tempat di sahihnya. Dan kadang shaum didahulukan sebelum haji, dan ini haji didahulukan sebelum shaum, ya kan? Tafadhol. Hati-hati di jalan, Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini lihat haji didahulukan daripada shaum. Ya kan? Haji dulu baru shaum. Di satu tempat, di satu maudhi dalam Sahih Al-Bukhari. Namun di maudhi atau tempat lain dalam Sahih Bukhari, shaum didahulukan daripada haji. Dan ini tidak masalah. Tidak masalah. Hal ini jelaskan ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Sudah jelas insyaallah, tidak perlu ditambah lagi perjelasannya karena sudah tercakup di dalam hadis kedua insyaallah. Kemudian al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. Dan hadis ini juga berkaitan dengan sains lagi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan yang ada di sini, tapi waktu tidak akan cukup. Jadi kita cukup terjemahkan dulu. Insyaallah pekan depan kita akan membahas hadis ini secara sains, yang mana saya bertaklid pada kitab ini ya. Saya tidak berijtihad loh ya. Jadi jangan dikira saya juga seorang saintis. Saya bukan seorang saintis. Saya cuma pengamat saintis aja. Hujan di luar? Itu tanda-tanda enggak diridhoi. Keluar enggak diridhoi dia. Oke, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah dan beliau adalah as-shadiq al-masduq. Apa arti as-shadiq dan apa arti al-masduq? Shadiq itu artinya yang benar. Ingat kemarin hadis kedua ketika Jibril diberitahu tentang Islam iman, beliau berkata apa? Sodakta, engkau telah benar. Shadiq berarti orang yang benar. Oke. Kalau ada orang namanya Ahmad Shadiq, kemudian mengaku Nabi misalnya, benar enggak? Enggak benar. Ahmad Shadiq atau Ahmad Musaddiq? Musaddiq. Ahmad gitu. Kemudian al-masduq, yang dibenarkan, yang dibenarkan oleh umat yang membenarkan beliau. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya ahadakum, seorang dari kalian. Di sini khitabnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kum, antum berarti. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun menjadi umum kepada seluruh manusia. Bahkan dari dahulu hingga kininya. Sebelum Nabi diutus hingga kininya. Hukumnya, hukum alaminya yujma'u khalquhu. Yujma', di sini artinya apa? Yujma'. Dikumpulkan, pasif kan? Apa yang dikumpulkan? Khalq. Khalq itu berarti penciptaannya. Hu di sini kembali ke ahada. Ya kan? Yujma'u khalquhu. Di jama', dikumpulkan penciptaan hu-nya, penciptaan seorang dari kalian. Fi batni ummihi, di dalam batn, perut ummihi, ibunya. Hi di sini kembali ke ahadakum. 40 yawman nutfatan, 40 hari sebagai apa? Nutfah apa nutfah? Bibit, bebek, bobot, nutfah, mani, tetes, mani. Selama 10 hari, statusnya sebagai mani saja masih. Thumma, kemudian, yakunu alaqatan mithla dzalik. Yakunu, dia menjadi alaqah. Segumpal darah. Mithla dzalik. Mithla artinya apa? Semisal itu. Dzalik itu, semisal itu. Maksudnya apa? 40 hari juga. Oke. Okay. Berarti mani 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari. Oke, okay. 40 harian berarti. Bukan. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Kalau misalnya mudghah sudah menjadi apa ini setelah darah? Menjadi daging. Mudghah berarti menjadi segumpal daging. Selama masa itu juga, yaitu 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian yursalu, bentuk pasif dari arsal yursilu, irsalun, mursilu, mursalun, menjadi Ursila-Ursalu diutus. Kepada siapa? Kepada ilaihi. Hi di sini kembali ke ahadakum lagi. Jadi hi di sini hu dan hi kembali ke ahadakum. Al-malak, siapa yang diutus? Malaikat. Al-malak di sini menunjukkan satu. Al-malak fayanfukhu fihi. Maka kemudian dia meniupkan padanya ruh, sehingga dari situlah mulai adanya hayat. kalau misalnya aborsi sudah melewati ini, berarti ini membunuh. Tapi kalau sebelumnya, karena sebelum ada ruh, berarti belum dikatakan membunuh. Gitu. Insya Allah diterangkan pekan depan. Insya Allah ya. Insya Allah itu pekan depan. Kita menerjemahkan aja. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan. Siapa yang diperintahkan di sini? Malaikat atau darah dam daging itu? Ruhnya disuruh. Atau ruh malaikat? Hah? Malaikatnya. Malaikatnya diperintahkan bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Maksudnya dia kalimat di apa nih? Diperintahkan dengan empat kalimat siapa? Menulis empat hal. Yang pertama, bikat bi rizqi, dengan menulis rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Apa arti ajal? Ajal itu artinya adalah time, waktu. Dan ajal yang dimaksud di sini adalah kematiannya. Wa amalihi, dan amalan dia. Wa syaqiyun au sa'idun, dan syaqi itu syaqo'an, sedih, celaka, sengsara. Celaka au atau sa'id, bahagia. Fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Fa maka wa demi Allah. Alladhi, yang la ilaha ghairuhu, tiada sesembahan yang berhak ghairuhu, selain dia subhanahu wa ta'ala. Ini berarti beliau bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannati, beramal dengan amalan penghuni surga. Ya kan? Sahih enggak? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Hatta, hingga, karena sudah beramal dengan amalan ahli jannah, hingga ma yakunu bainahu, apa yang ada diantaranya, wabainaha, dan diantara ha, hadisnya apa nih maksudnya ini? Jannah. Illa dhira, kecuali sebentangan apa? Sehasta. Fayasbiku alaihil kitabu, akan tetapi ketentuan takdir telah mendahuluinya. Yasbiku sabaqo, yasbiku musabaqo itu kan, kenapa disebut sabaqo? Karena seling mendahului. Yasbiku itu mendahului. Alaihil kitabu, ketentuan Alkitab di sini maksudnya adalah ketentuannya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'malu, kemudian dia beramal, bi'amali ahli nari fayadukuluha, dengan amalan penghuni neraka, sehingga, fa di sini artinya sehingga, sehingga dia memasuki neraka tersebut. Padahal tadinya tinggal sahasta dengan surga. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, beramal dengan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga ada diantaranya dan diantara neraka tersebut, ha di sini kembali ke neraka, nar di sini muannats ya, kecuali sehasta. Fayasbiku alaihil kitab, dan ternyata takdir telah mendahuluinya. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka dia pun beramal dengan amalan ahli jannah, lalu dia pun masuk ke surga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Insyaallah tentang hadis ini akan kita bahas pekan berikutnya insyaallah. Dan mudah-mudahan, moga-moga saja kita bisa selesai Arba'in Nawawi sebelum selesai semester ini. karena bisa kita isi dengan al-usul al-thalathah ini. Ini ternyata tebal juga ternyata. Hah? Saya sebenarnya dari empat kajian tersebut atau kemarin tafsir Bulughul Maram dan Bulughul Maram dan ini dua ini yang paling berat itu ini Arba'in Nawawi. Paling berat karena isinya sangat berat. Paling berat isinya sangat berat. Kemudian yang kedua yang paling berat itu ini. Isinya ini kalau ini tentang niat dan sebagainya itu berat sebenarnya. Berat sekali. Walaupun kelihatannya simpel cuma poin-poin. Tapi kalau kita maknai berat sekali. Kemudian yang kedua ini. Secara banyaknya kuantitas ilmu yang ada di kitab yang diringkas ini yang paling banyak di antara empat-empat yang itu. Dan ini yang paling banyak menyinggung banyak hal, banyak sekali hal yang disinggung. Antum mulai dari al-usul as-salasah ini dari halaman 20 sampai ke terakhir itu sebenarnya luas sekali. Sangat luas. Pertama kita ma'rifatul 'abd. Kemudian tadi membahas tentang sampai ke sains segala dan seterusnya ibadah, kemudian khauf, kemudian roja, kemudian raghbah, tawakal, inabah dan seterusnya. Itu semua ma'rifatul dinil Islam, kemudian mengenal nabi, hijrahnya dan sebagainya. Itu udah pelajaran sirah masuk, pelajaran akhlak masuk, pelajaran apa-apa masuk. Justru yang paling ringan apa? Bagi saya dalam mengajar ini yang bulughul maram. Itu paling ringan. Tapi bagi mungkin bagi sebagian antum paling sulit karena ikhtilaf apaan sih ini dikit-dikit pendapat ulama ini bertentangan sama ini. Enggak, justru itu paling mudah. Karena apa? Karena kita bisa toleran di dalamnya. Dan juga pembahasannya pembahasan fiqhiyah. Sebenarnya agak ringan dibandingkan pembahasan seperti ini berat. Usul Salatah itu salah satu kitab yang kecil tapi berat kalau misalnya itu maknai benar. Iya enggak? Itu sebenarnya kalau dimaknai benar-benar Usul Salatah ini itu salah satu kitab yang kalau ditimbang dengan amalan itu berat sekali. Saya ngajar ini sebenarnya berat. Tapi bagi sebagian orang, apa yang diajarin usul salasah? Ah, biasa. Yang bergensi mengajar usul fikih, mustalah hadis itu baru bergensi. Tapi justru mengajar usul fikih dibanding ngajar usul salasah, saya lebih senang ngajar usul fikih. Maksudnya lebih enggak terbebani ngajar usul fikih. Karena ini berat, berat banget. Begitu. Nah, jadi seperti itu aja ya. Kemudian kemarin saya mendapat kabar ada akhwat yang mengundurkan diri karena memang tidak kuat dengan materinya. Ya dimaklumi karena beliau hafizahullah adalah seorang mu'alaf, jadi dimaklumi sekali. Tapi kalau misalnya antum jangan sampai keluar, maksudnya jangan sampai mundur, tetap ikuti terus. Walaupun antum pernah di pesantren misalnya, yang penting kan mengulang kan, lumayan mengulang kan. Daripada misalnya antum pernah di pesantren sebelumnya. Kalau misalnya antum di kuliah umum, kemudian nggak pernah kaji gini lagi, yakin antum bakal lupa, yakin. Nggak pernah ada kajian lagi, nggak pernah dibaca gini lagi. Tapi kalau misalnya ditetepin terus, ya alhamdulillah, mungkin bertambah ilmunya. Gitu. Dan juga pesan saya ini di rumah jangan di telantaran begitu saja. Antum terjemahkan dengan style antum sendiri. Terjemahkan yang antum bisa atau yang udah antum pelajari terjemahkan semuanya. Sobar itu apa? Apa artinya ayatnya? Artinya apa? Dan sebagainya. Agar manfaatnya itu antum hargai sendiri. Kalau misalnya cuma kajian di sini, mendengarkan artinya mencatat kemudian selesai begitu saja, keluar tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Itu sebenarnya kasihan untuk capek-capek udah melihat gundul-gundul kayak gini, menerjemahkan satu kata, habis itu udah gak ada sisa yang bekasnya. Sian. Tapi lihat ini, kemudian coba translate apa kalimat-kalimat satu persatu, satu kalimat translate, terjemahkan sampai terbiasa. Nanti akan kelihatan dalam 3 bulan aja lah. Jadi ini kan kita nyantarin weekend berapa bulan? 3 bulan kan? Antara 3 bulan yang ikut ini dengan antum sebelumnya ikut ini itu bakal beda kelihatannya. Pokoknya antum merasakan sendiri. Rasakan sendiri. Insyaallah ini saya tidak tahu jawabannya. Insyaallah saya jawab tahun depan insyaallah. Saya tidak tahu jawabannya sehingga saya harus tanya kepada beberapa makhluk lain ya insyaallah. Baik, ada yang pertanyaan dari Ikhwan? Ya, silakan. Siapa sebenarnya? Iya, Oka. Ya, silakan. Saya tadi mau pembahasan di awal itu hubungan dari ayat tentang ciptaan langit dan bumi, bagaimana dikaitkan dengan sains. Pertanyaan saya, fungsi sains sendiri dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ini atau sunnah atau dari hadis ini, apakah dia sebagai pembalik dari benda tersebut atau dari hadis dan Al-Quran tersebut, atau dia adalah alat pelengkap saja, posisinya di mana? Yang pertama, yang kedua, sebenarnya cara seperti itu bolehkah atau tidak bolehkah? Karena melihat dari sebaiknya kan menafsirkan sebagaimana pemahaman para salaf, dan para salaf saat itu tidak memahami hal tersebut. Karena saya pribadi tersebut untuk menuliskan beberapa hal karena saya mau mengetahui tentang ilmu seperti itu. Takutnya salah, jadi tidak pernah ditulis. Bagaimana sebenarnya? Ya, jadi antum mempunyai beberapa penerawangan tersendiri ya. Pertama pertanyaannya, apakah sains itu sebagai penafsir pelengkap atau sebagai pembukti atau ia menjadi memvalidasi atau memverifikasi gitu. Kedua-duanya bisa. Sains itu berguna untuk membuktikan, proving kan, validitasnya ayat tersebut. Dan juga sebagai pelengkap seperti yang antum ini, kalau pelengkap di sini dimaknai pelengkap bukti bahwasanya ini benar Al-Qur'an dan Sunnah benar, itu benar. Tapi kalau pelengkap di sini dimaknai bahwasanya ada yang kurang dari Al-Qur'an dari penjelasan, tidak. Jadi pelengkap di sini adalah penjelas, penambah maklumat dan penambah kekuatan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya sains itu harus diignore dari syariat, maksudnya tidak bisa dikaitkan, maka untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala menuturkan banyak sekali ayat-ayat kauniyah untuk kita berpikir? Dan ayat kauniyah itu juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk didalami. Kalau tanpa sains, terus pakai apa? Pakai apa? Pakai kita bisa menafsirkan sendiri. Sains itu kan intinya di dalamnya berisikan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, ya kan? Yang kadang memang ada yang salah dan yang benar, namanya juga manusia yang buat. Tapi itu ditujukan bukan untuk basic mengetahui Rob, tapi untuk basic untuk memperkuat dalil fenomena gejala alam dan sebagainya. Matematika itu termasuk sains ya? Termasuk sains. Sekarang faraid membutuhkan sains apa enggak? Ilmu faraid. Kalau tanpa matematika semacam itu, gimana kita menghitung? Menghitung rupiah dan sebagainya. Ekonomi syariah membutuhkan sains. Dan juga toharah membutuhkan sains. Kitab toharah membutuhkan sains. Anu kalau di fakultas kedokteran gimana orang hamil dan sebagainya? Itu nggak bisa mengetahui, kita nggak usah sains, jangan digabung dengan agama. susah jadinya. Jadi kita nanti mau mengetahui apa, misalnya ketuban pecah, gimana hukumnya dan bagaimana, itu juga kita harus tahu. Orang-orang dokter tahu bagaimana keluarnya anak, apakah harus disesar atau gimana. Kalau disesar nanti takutnya kalau udah gede joget-joget doang isinya. Ya, jadi sains bisa digabungkan dengan syariah dalam artian bukan sebagai dalil baru bagi agama, melainkan penguat dalil agama. Jadi inti asalnya sains itu adalah kaedah yang dibuat oleh manusia dan bukanlah sandaran dalil, melainkan sebagai penguat aja. Gitu ya. Kalau misalnya antum ada beberapa hal yang antum invent, antum temukan dari gejala, kondisi dan sebagainya, itu bisa antum kaitkan dengan agama. Antum apa ininya? Metalurgi. Hah? Metalurgi. Apa itu? Itu ekstraksi logam. Astagfirullah, apa itu? Ekstraksi itu udah kayak Winrar, Winzip gitu kan? Apapun itu, antum bisa kaitkan terutama dengan seperti tadi, ayat-ayat yang tadi, samawat al-ard dan sebagainya. Orang-orang biologi juga bisa, fisika juga bisa dan yang lain, terutama biologi ya. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya tumbuhan itu bergantung pada air hujan. Ya, coba antum buktikan. Karena ada di ayatnya, kami menurunkan, yang maknanya menurunkan air dari langit, kemudian apa? Menjadikan kehidupan. Coba antum buktikan itu. Itu kan sama saja Allah menyuruh kita untuk berpikir dengan sains juga. Yang tadi soal kedua, soal tentang penafsiran. Hal ini tidak diketahui oleh salaf. Tidak semua makna dalam Al-Quran itu telah diketahui oleh manusia semuanya. Dan manusia semuanya itu tidak hanya salaf. Ya kan? Kalau manusia yang boleh menafsirkan hanya salaf, maka buat apa ada tafsir Qurtubi, ada tafsir ini? Dan tafsir salaf yang dimaksud adalah tafsir sahabat atau sebelumnya tafsir dari Nabi sendiri, kemudian tafsir sahabat, kemudian tafsir at-tabi'in. Dan ini yang disebut oleh ulama mufassirin sebagai tafsir bil ma'thur. Ya. Nah, tafsir bil ma'thur berarti tafsir dengan ma'thurat, bukan ma'thurat Hasan al-Banna atau yang macamnya. Ma'thurat itu berarti yang teriwayatkan. Nah, lawan dari tafsir ma'thurat kata para ulama adalah tafsir birro'i, dengan pandangan ro'i. Nah, tafsir birro'i ini terbagi menjadi dua. Ada tafsir birro'i yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela itu yang cuma pandangan semata tanpa adanya indikasi dalil qorina dan sebagainya. Tetapi pembagian ini sebenarnya juga perlu dikritisi. Karena apa? Karena tafsir al-ma'thurat itu pun seringkali tidak terlepas dari ro'i. Coba antum pikirkan, seorang tabi'i ketika menafsirkan sebuah ayat atau kalimat atau kata, itu dengan apa? Apa dengan wahyu? Enggak. Dengan pandangannya. Berarti tafsir biro'i. Ngerti enggak? Jadi tidak semua tafsir biro'i itu tercela. Dan bahkan tafsir bil ma'thur itu sebagiannya adalah tafsir biro'i ala sahabat dan ala tabi'in. Tetapi karena mereka generasi terbaik, maka nilai dari pandangan mereka dilebihkan dan didahulukan daripada setelahnya. Nah, adapun sains bisa menafsirkan beberapa hal dalam Al-Quran, dan itu selayaknya sebelum diterbitkan sebagai sebuah penafsiran dalam satu ayat, selayaknya diwacanakan dengan para ulama. Jadi tidak menafsirkan dengan sendirinya atau menafsirkan. Apalagi kalau misalnya antum tidak memiliki kaedah tafsir atau usul at-tafsir. Bahkan sebenarnya tidak boleh. Jadi diskusi dengan ulama yang alim mengetahui kaidah tafsir. Kemudian jika memang itu cocok, kena dan tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka insya Allah antum makjur. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran dari itu. Terutama jika ternyata itu mengobati beberapa pertanyaan yang selama ini dipertanyakan oleh kaum muslimin. Itu bagus, insya Allah. Ya, gitu aja ya. Jangan kecewa dengan jawaban saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan akhwat, insyaallah pekan depan saya jawab, insyaallah kalau saya ingat, insyaallah.